واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا ابواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك رحم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكه المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم ألف رحم الله تعالى نافعنا Alif rahmallahu taala fara wa nafa'ana bihi wa lahu amin. Mazilna fi al-wara'i fi hali ta'allum ila an qal wa hukiya anna al-imam Asy'a Jalil Muhammad bin Fadl kana fi hali ta'allumihi la yakru min ta'ami suq wa kana abuhu yaskunu fi rasanik ويهيئ طعامه ويدخل إليه يوم الجمعة فرأى في بيت ابنه خبز السوق يوما فلم يكلمه ساخطا على ابنه فاعتذر ابنه فقال ما اشتريت أنا ولم أرض به ولكن أحضره شريكي فقال أبوه لو كنت تحتات وتتورأ عن مثله لم يشتري شريكك بذلك وهكذا كانوا يتورعون فلذلك وفقوا للعلم والنشر حتى بقي اسمهم إلى يوم القيامة. Dan diceritakan bahwasanya Imam Muhammad bin Fadl ketika dia semasa belajarnya, dia tidak pernah makan makanan yang dijual di pasar atau membeli makanan di pasar. Dan adalah ayahnya, dia tinggal di desa, sedangkan anaknya ini Muhammad bin Fadl tinggalnya di kota. Dialah yang menyiapkan makanannya selama seminggu. Setiap hari Jumat dia datang untuk mengirim makanannya. Suatu waktu ketika dia masuk ke rumah anaknya itu, dia melihat ada jajanan pasar di dalam rumahnya itu. Maka kemudian ayahnya tidak mengajaknya berbicara sebagai tanda bahwasanya ayahnya itu dalam keadaan marah. Maka anaknya itu meminta maaf. Ketika minta maaf, dia berkata begini, aku tidak membelinya dan aku tidak merelakannya untuk makananku. Tapi makanan itu dibawa oleh temanku sebagai hadiah untukku. Maka kemudian ayahnya berkata, kalau seumpama kamu itu berhati-hati dan mempunyai sifat warok, maka tidak mungkin saudara kamu atau teman kamu itu membawakan makanan seperti itu ke dalam rumahmu. Nah, jadi coba lihat bagaimana mereka para ulama dahulu itu betul-betul melaksanakan kewaraan walaupun di dalam segi makanan. Nah, kenapa demikian? Padahal ini kan makanan yang diberikan oleh temannya, yang dipastikan pemberian teman kepadanya itu menjadi halal. Bagaimanapun cara teman itu mendapatkan makanan tersebut, memang benar apa yang dimakannya itu dari hadiah temannya itu adalah halal hukumnya, boleh dimakan. Tapi masalahnya temannya itu, dia mendapatkan makanan itu dari mana, dia tidak mengetahuinya. Sehingga ayahnya itu mencegahnya untuk memakannya, dan ayahnya juga mencegahnya untuk membeli atau memakan, mengkonsumsi makanan yang dijual di pasar, karena dia tidak tahu bagaimana kehalalannya, itu maksudnya. Nah, sehingga yang semacam itu menjadikan ayahnya itu memutuskan bahwasanya anaknya tidak warok. Coba lihat bagaimana kewaroan ulama dahulu, sampai makanan pun yang semacam ini mereka itu warok. Kenapa demikian? Karena mereka benar-benar tahu bahwasanya ilmu yang kalian pelajari dan mereka pelajari ini, itu adalah ilmunya Nabi Muhammad SAW. Yang semuanya itu berupa cahaya. Sebagaimana disebutkan daripada manakibnya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i itu adalah seorang yang jenius. Sekali baca hafal, itu Imam Syafi'i, dari saking kuatnya hafalannya. Dan diantara sebab-sebabnya, karena memang secara alamiah, natural, memang Imam Syafi'i adalah seorang anak yang cerdas. Ditambah lagi, dia itu dari semenjak muda, itu meletakkan luban zakar. Luban zakar itu batu kemenyan itu, kalau di Indonesia itu. Dimasukkan, direndam semalaman. Nanti pas bangun tidur, sebelum dia itu menyentuh apa-apa mulutnya, itu langsung diminumnya airnya. Itu bikin cerdas. Nah, cuma kalau terlalu sering minum itu, akibatnya karena itu panas, bisa menyebabkan orang itu kena ambeien. Dan memang terbukti Imam Syafi'i kena ambeien. Penyakitnya Imam Syafi'i, ambeien. Dia itu mengalami ambeien itu sampai 30 tahun lebih. Kadang-kadang beliau itu kalau mengajar, di bawah tempat duduknya itu ada sebuah tempat yang disediakan. Ketika dia bangun, beranjak dari ngajarnya, maka di situ sudah penuh tempatnya dari darah. Nah, itu Imam Syafi'i. Nah, beliau ini suatu waktu, kalau dia itu baca, itu kan di sini tutup. Kalau baca yang di sini tutup. Kenapa demikian? Takut sampai sudah terkadung dihafal. Karena sekali baca, langsung hafal dia. Nah, ini suatu waktu ketika dia itu baca berkali-kali, nggak langsung hafal. Makanya dia datang kepada gurunya, dan dia berkata kepadanya, syakautu ila waqi'i su'a hifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi annal ilma wa nurullah la yu'ta bil 'asi. Jadi kemudian dia datang kepada Imam Waqi, kata Imam Waqi, sebab utamanya itu ya dosa. Tinggalkan dosanya. Misalnya kamu bisa menghafal seperti semula. Kenapa? Apa kaitannya antara dosa dengan hafalan cepat itu? Karena yang dihafalkan itu adalah nur. Yang dipelajari itu adalah nur. Jadi ilmu ini bukan jirim. Ilmu itu bukan yang ada di kitab ini. Ya. Yang ada dalam kitab ini adalah ceritanya tentang ilmu. Ngerti ya? Jadi sama seperti ilmu-ilmu yang lainnya. Nggak ada bedanya antara ini dengan ilmu bahasa Inggris, ilmu sains yang lainnya, ilmu sosiologi, ilmu antropologi, dan sebagainya. Semua itu sama. Kertas. Ada tulisannya. Tapi ilmu yang dimaksudkan di dalam Al-Quran maupun dalam hadis yang karenanya kemudian orang yang memilikinya itu dipuji, itu adalah ilmu yang berupa cahaya. Kalau masuk dalam hati maka akan menenteramkan. Kalau masuk dalam hati maka akan menjadikan dada itu lapang. Kalau masuk dalam hati maka dia akan mempunyai ilmu yang bermanfaat untuk dirinya maupun untuk orang lainnya. Itu ilmu yang dimasukkan itu. Dan itu tidak akan masuk ke dalam hati-hati yang makanannya itu atau konsumsinya itu adalah merupakan sebuah asumsi makanan halal. Nggak bakalan. Itulah maksudnya. Makanan haram ya. Bukan makanan halal. Kecuali makanannya halal. Makanya kan saya katakan, kita perhatikan, kalau seumpama anaknya itu dari keluarga yang baik, cara mendapatkan rezekinya itu baik, itu biasanya itu betah, lama, dan berhasil sampai jadi ustazah. Tapi kalau seumpama keluarga itu kurang baik, kurang berikhtiar, kurang warok, atau tidak jauh daripada pekerjaan-pekerjaan yang diharamkan, dari uang yang semacam itu kemudian dikasih makan si anak itu, atau dibayarkan dengan bayaran yang semacam itu asal uangnya, biasanya nggak bertahan lama. Dan biasanya kalaupun selesai dia nggak bermanfaat ilmunya, paling suruh jadi ibu rumah tangga saja gitu, atau jaga toko dan sebagainya gitu. Nah ini loh, kenapa? Karena ilmunya Nabi ini sakti mandraguna. Kenapa saya katakan demikian? Kalau ada dalam hati kita, kalau sudah menyerap dalam hati kita, maka kita akan menjadi mulia. Mulia di muka bumi, mulia juga di kalangan penghuni langit sana. Makanya Imam Sayyidina Aisyah, beliau berkata di antara ucapan-ucapannya dan kata-kata mutiaranya, man alima wa'allama dzalika yud'a 'aziman fi malakuti samawat. Barang siapa yang tahu, telah belajar maksudnya, lalu dia mengamalkan, wa'amila, dia mengamalkan dengan pengetahuan itu, wa'allama, kemudian dia mengajarkannya kepada orang lain, yang semacam itu akan dipanggil, akan dikenal, akan dikenang oleh penghuni langit sana itu sebagai seorang yang sangat agung. Nah itu. Nah, kenapa agung? Ilmunya Rasulullah di situ. Cahaya. Ilmu yang menjadikannya dekat kepada Allah. Ilmu yang menjadikannya jauh daripada hal-hal yang diharamkan. Ilmu yang menjadikannya bertambah keimanan. Ilmu yang menjadikannya bertambah tebal, tembel, benteng ketakwaannya dan sebagainya. Itu ilmu. Nah, jadi ilmu yang semacam itu yang saya sebutkan itu bertolak belakangan atau anti dengan makanan yang haram. Oleh karenanya Ustaz sampaikan di sini, hai bagi mereka yang suka makan makanan haram, mengambil, mencuri, menzalimi, menipu, jangan harap kalian akan mendapatkan ilmu yang manfaat. Kenapa? Karena tempatnya ilmu itu ada dalam hati. Hati itu berfungsinya karena apa? Energi. Energi itu dari mana asalnya? Kalau energi itu asalnya dari halal, maka hati itu akan menerima dengan makanan-makanan rohani. Paham? Yang dimasukkan itu adalah ilmu yang bersumber daripada Nabi Muhammad SAW. Tetapi kalau seumpama tempatnya ilmu itu kemudian dikasih energi yang bersumber daripada makanan yang haram atau bersyubhat, enggak bakalan bisa. Enggak bakalan bisa menerimanya. Nah, oleh karenanya ambil satu contoh, lihat bagaimana Imam Haramain, gurunya Imam Ghazali, Hujjatul Islam. Di mana beliau ketika masih hidup, maka dialah satu-satunya ulama yang diagungkan, ulama yang diulamakan, ulama yang memang punya ilmu gitu. Semua bidang dia ngajar. Dari mulai ilmu alatnya, ilmu tauhidnya, ilmu tafsirnya, ilmu hadisnya, apalagi ilmu fikihnya. Imamul Haramain ini, Abdurrahman bin Muhammad Al-Juwayni rahimallahu rahmatal abrar. Nah, beliau ini enggak pernah dia itu berdebat dengan siapapun juga, kecuali pasti dikalahkan. Dari saking luasnya ilmunya. Suatu waktu, ketika beliau itu sedang berangkat ke masjid, dan di situ ada sebuah diskusi, ternyata dia itu pelat, gagap. Mau ngomong itu enggak bisa-bisa, enggak seperti biasanya. Padahal dia itu seorang yang cerdas, seorang yang alim, bahar, seorang yang mumpuni. Tapi kok tiba-tiba pada waktu itu enggak berdaya sama sekali. Di saat itulah kemudian dia berkata kepada murid dekatnya, la'allahu atharur rad'ah. Mungkin ini efek daripada bekas susuan yang aku minum dulu. Kemudian ditanyakan, bagaimana ceritanya Imam? Maka beliau itu menceritakan begini, aku dulu ketika masih kecil, ibuku sedang ada hajatan, sehingga dia meninggalkanku di rumah sendirian bersama ayah. Tiba-tiba aku menangis. Nah, ketika menangis, ibu nggak ada, tetangga dengar. Maka budaknya tetangga itu, karena dia itu tidak tega melihatku menangis, diambilnya aku yang masih bayi itu kemudian disusuinya. Ketika ayahnya melihat, marah ayahnya. Kenapa sampai disusui? Apalagi oleh seorang yang tidak jelas, karena susu itu kan masuk ke dalam badan dan akan menjadi darah dan daging. Maka kemudian dimasukkan tangannya, dikorek-korek tenggorokannya supaya dimuntahkan. Akhirnya muntah beneran, muntah. Tapi masih ada sisanya. Sisanya itulah yang menyebabkan dia itu sampai tidak bisa menjawab itu. Menjadi gagap. Bayangkan. Sampai segitu, apalagi kalau sudah jelas makanan yang haram. Nah, makanya kan, saya katakan, jangan pernah meremehkan terkait dengan makanan dan minuman yang kamu minum dan konsumsi itu. Kenapa? Pengaruhnya besar. Ambil satu contoh dan ingat selalu contoh ini ya. Sampai kamu mati kamu ingat. Jangan kamu katakan yang penting kan halal. Jangan yang penting halal. Yang penting itu ada efeknya enggak? Jangan cuma yang penting halal. Karena bisa jadi kalau kamu itu kasih makan sama orang, halal pemberian. Tapi bukan semua halal itu adalah halal murni, ada halal syubhat. Ada halal haram. Bagi kamu halal, bagi dia yang memberikan kepada kamu itu haram. Nah, ngerti gak? Dan itu ada efeknya. Contohnya, nah ini, contoh ini yang harus diingat sama kalian. Seumpama kalian itu dikasih minuman oleh seseorang yang kamu tidak tahu sama sekali apa isi daripada minuman tersebut. Setelah kau minum, ternyata homer, bir. Hukum kau meminumnya itu apa? Halal. Nggak ada dosa sama sekali. Nggak dicatat dosa. Karena dia nggak sengaja. Dia dikasih. Dan dia nggak tahu isi minuman itu apa. Nah, tapi masalahnya setelah dia itu minum, minuman itu yang memang hukumnya itu adalah halal, karena dia tidak tahu. Karena dia itu tidak pernah minum dengan minuman keras, maka sedikit saja minum, maka dia akan mabuknya itu tetap apa tidak? Tetap, pasti dia mabuk. Ini ada minuman, air, lalu saya kasih bubuhkan racun, biar cepat mati yang minum. Kamu tahu itu racun, dia saat aku yang minum, kenapa? Habis jodohnya nggak datang-datang. Misalnya, kalau sembang minum dengan maksud begitu, hukumnya apa? Haram. Karena apa? Bunuh diri. Ini nggak tahu. ada seorang memberikan minuman, ternyata minuman itu adalah minuman yang sudah dibubuhkan sebelumnya, racun yang mematikan. Dia minum, hukumnya apa? Halal. Dia nggak bunuh diri, dia nggak tahu. Tapi masalahnya, racun yang diminum, apa nggak ada efeknya? Nah, tetap efek ngaruh kepada kesehatannya, kesehatan jasmaninya, kesehatan rohaninya, itu ada pengaruhnya. Itu loh maksudnya. Paham sekarang? Jadi bukan semua yang halal itu berarti tidak ada efeknya. Nah, ada efeknya. Nah, oleh karena coba lihat bagaimana mereka-mereka para ulama yang sampai sekarang didengungkan nama-namanya. Seperti Sayyidina Abdurrahman Muhammad Al-Juwayni tadi. Seperti Imam Ibn Hajar. Yang dia itu dikatakan ketika beliau itu belajar kepada Imam Zakaria Al-Ansari. Zakaria Al-Ansari. Nah, beliau itu satu jawat sama Imam Ramli. Tapi Imam Ramli dalam keadaan hidupnya sejahtera. Beliau apa adanya. Memang dia gak punya. Sehingga apa? Dikatakan ketika aku belajar di Mesir selama 4 tahun, aku sekalipun tidak pernah memakan yang namanya daging. Coba lihat. Terus apa yang dimakan sama dia? Yang makan dia apa adanya, yang penting halal. Kadang-kadang kalau aku tidak mendapatkan apa yang aku makan, karena aku mencari di tempat sampah itu, kulit-kulit semangka yang dibuang sama orang itu saya ambil, dicuci, dimakan. Jadi ulama yang besar. Nah, kenapa? Mereka itu sangat berhati-hati dalam asupan makanannya. Makan itu bisa jadi energi. Coba lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda. Manishtara tauban bi asyrati darahim wa fihi dirhamun min haram lam yakbalillah salatahu ma'dama fihi. Barang siapa yang membeli baju dengan harga 10 dirham, sedangkan dari harga 10 dirham itu ada 1 dirham saja yang haram, maka Allah tidak akan menerima sholatnya selama bajunya itu menempel dengan badannya. Ketika membawa hadis ini, Al-Habibullah Haddad di dalam kitab Nasaih Diniyah, maka beliau mengomentari hadis tersebut dengan mengatakan begini. Kalau ini 1 dirham daripada 10 dirham yang haram, bagaimana kalau seumpama semua harganya 10 dirham itu hukumnya haram? Kalau ini dalam baju yang menempel di badan, selama bajunya itu menempel di badan, maka sholatnya tidak akan diterima. Bagaimana kalau makanan yang sudah terlanjur masuk ke dalam? Bagaimana kita akan memisahkannya itu gimana? Kalau baju kan tinggal lepas saja, selesai sudah kan? Tapi kalau makanan yang sudah terlanjur kita makan, gimana mengeluarkannya? Sudah terlanjur jadi daging, daging yang mana? Bisa jadi kepala, bisa jadi otak. Masa mau dioperasi dulu otaknya buang? Nah, itulah. Biar kalian tahu. Jadi pengaruh makanan itu sangat-sangat berpengaruh. Makanya kan kenapa kita kalau kawin itu diperintahkan untuk mencari keluarga yang baik. Kenapa? Fa'innal irqa dassas. Kata Nabi Rasulullah, takhayyaru linutawfikum. Fa'innal irqa dassas. Maka hendaknya kalian itu pilih-pilih untuk calon tempat sperma kalian. Karena yang namanya urat itu urat yang menyalurkan energi, urat yang menyalurkan makanan bagi anak itu, semuanya itu sangat berpengaruh. Watak, tabiat, makanan itu sangat berpengaruh kepada anak yang akan dilahirkannya itu. Itulah sebabnya kenapa kita diperintahkan untuk mencari calon istri daripada keluarga baik-baik, karena sebab itu. Yang pertama kali dicari itu adalah makanan halal. Makanya halal apa tidak? Nah, tapi kalau sekarang kan tidak. Yang penting kaya apa tidak? Gitu. Orang punya apa tidak? Orang alim apa tidak? Gitu. Orang alim belum tentu orang alim itu yang mengamalkan dan ilmunya. Orang alim belum tentu orang alim yang warok. Nah, jadi semua makanan itu ternyata ada pengaruhnya. Kenapa suatu waktu ketika Imam Syafi'i rahimallahu rahmatul abrar datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa dia? Muridnya. Yang Ahmad bin Hanbal itu muridnya. Oleh karena kita jangan sampai ada yang namanya fanatisme mazhab. Kita dilarang untuk fanatik. Karena apa? Mereka semua ijtihad. Dan mereka saling terkait. Ya, Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad. Imam Malik muridnya Imam Abu Hanifah. Jadi semua imam yang ada itu adalah keluarga daripada Imam Abu Hanifah. Ya semua saling terkait. Ya jangan mengatakan enggak Imam Syafi'i yang apa yang benar, Imam Maliki salah, enggak boleh kita mengatakan demikian. Silahkan mau pakai mazhab apa, yang penting jangan cenderung kepada fanatik. Jangan ada fanatik, karena masing-masing itu berijtihad. Ijtihad itu bisa salah, bisa benar. Enggak ada enggak, Imam Syafi'i itu satu-satunya imam yang dari kalangan Gures, masih keluarga Bani Hashim dan dari Bani Muttalib misalnya. Maka padahal Nabi Muhammad SAW mengatakan tidak ada yang lebih alim daripada orang Gures. Apakah itu dijadikan dasar sehingga kita katakan bahwasanya Imam Syafi'i saja yang benar, yang lainnya enggak? Enggak bisa. Kenapa? Ihtilafu ulama'i rahmat, ulama'i ummati rahmah. Jadi ihtilaf, perbedaan pendapat daripada ulama umatku itu adalah rahmat. Ini seperti Imam Syafi'i ini. Dia datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini orang yang sangat terkenal, tapi dia itu sangat waro. Seorang alim, tapi yang gak punya. Dia punya anak perempuan yang sangat cerdas. Di mana anak perempuannya itu selalu diceritakan oleh Imam Syafi'i, oleh ayahnya, Imam Ahmad bin Hanbal, tentang Imam Syafi'i. Tahu, guruku itu begini loh. Orang itu begini, ceritakan. Itu salah satu tipe pendidikan atau pola pendidikan yang baik. Karena apa? Setiap anak itu, setiap remaja itu, memerlukan kepada seorang yang akan dijadikannya sebagai target untuk idola. Diidolakan. Kalian semua itu membutuhkan pada idola. Enggak cukup cuma teori saja, konsep saja, enggak. Praktiknya gimana? Siapa mempraktikkan ini? Sehingga anak bisa menirunya. Jadi oleh karenanya kan, penting kiranya dalam pendidikan itu untuk menceritakan tentang siapa para ulama, siapa habaib, siapa mereka-mereka orang soleh yang ada sekarang ini. Jadi supaya mereka itu mengatakan bukan cuma cerita, sekarang pun juga ada yang seperti itu. Sehingga mereka itu termotivasi untuk berbuat semacam yang mereka lakukan itu. Itu maksudnya. Nah ini Imam Abu Hanifah selalu bercerita tentang yang baik-baik berkait dengan Imam Syafi'i. Suatu waktu ketika Imam Syafi'i datang ke rumahnya, maka Imam Abu Hanifah senang, gembira, luar biasa. Imam Abu Hanifah gitu. Coba lihat bagaimana antara murid dengan gurunya ini. Yang guru memuliakan murid, murid mencintai kepada gurunya. Bahkan kadang-kadang Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah ini punya jubahnya Imam Syafi'i. Kalau dia itu sakit, direndam, airnya diminum dan dimandikan. Gitu. Jadi saling ada terkait antara guru dengan murid ini. Sehingga suatu waktu ini, ketika dia datang gembira, tapi masalahnya, Imam Syafi'i datang ke rumahnya dalam keadaan dia tidak punya apa-apa. Nggak ada yang mau disuguhkan. Sehingga dia bingung. Imam Syafi'i datang dalam keadaan dia bingung. Senang, bukan kepalang, senang, sangat senang, luar biasa, tidak bisa diluapkan, tidak bisa digambarkan, tapi sedih luar biasa juga, karena tidak ada yang mau disuguhkan, gitu. Subhanallah, dalam keadaan bingung seperti itu, dia masuk, keluar. Kalau ada table bed, ya, kamu lihat, kalau ada tamu, ya, kamu namu sama seseorang, orang itu keluar, masuk, ketahuilah bahasanya, yaitu kebingungan, terkait dengan apa yang mau disuguhkan berarti. Berarti enggak ada. Tapi kalau dia tenang-tenang aja duduk, berarti ada makanan gitu. Tapi kalau masuk, keluar masuk lah, berarti tanda itu enggak ada makanan itu. Nah, sama seperti Imam Ahmad ini. Subhanallah, begitu dia masuk ke dalam, ke rumah istrinya, ke keluarganya, istrinya itu mengatakan begini, barusan ada satu orang yang mengetuk pintu. Lalu dia bawa makanan. Dan dia katakan ini adalah makanan untuk tamumu pada malam ini. Begitu dia melihat dibuka ternyata nasi yang masih mengumpulkan asap. Maka dia langsung gembira, senang, Imam Ahmad bin Hanbal, ini yang pantas untuk aku suguhkan pada guruku. Kenapa? Sesuatu yang istimewa. Kalau sekarang itu diibaratkan itu seperti mandi gitu. Jadi nasi mandi, tahu, nasi yang besar-besar. Nah, masaknya itu dengan daging. Baunya itu bau daging. Dagingnya besar-besar gitu. Kecil-kecil, besar-besar. Dia kan senang lihat, alhamdulillah ini yang pantas untuk guruku. Itu loh maksudnya. Ternyata apa? Itu adalah makanan yang datang langsung dari atas langit. Ketika Imam Ahmad hambal bingung, nah beliau ini ada seorang wali Allah, seorang yang sampai ke makam siddiqin. Nah, sehingga apa? Dikirim oleh Allah Ta'ala makanan itu. Sehingga pada waktu disuguhkan makanan itu, Imam Syafi'i makannya banyak. Padahal Imam Syafi'i tidak pernah makan banyak. Imam Syafi'i itu kalau makan tidak pernah kenyang. Kata Imam Syafi'i, aku tidak pernah kenyang kecuali hanya dua kali. Yang pertama, ketika aku disuruh oleh ibuku makan. Dan suruh nambah, aku makan. Padahal aku tidak biasa makan banyak. Tapi karena ibuku yang memerintahkan aku makan. Tapi sampai kemudian setelah aku makan, aku ke belakang rumah, itu aku muntahkan. Artinya nggak tahu ibunya gitu. Dan dia nggak biasa, dia nggak bisa nahan gitu. Tapi ketika itu makannya banyak. Nah, sehingga setelah Imam Syafi'i itu datang, itu diperhatikan sama anak perempuannya itu. Diperhatikan terus. Begitu dia pulang, mau pulang, Imam Syafi'i mau pamitan, maka anaknya itu begini. Bah, itu tah Imam Syafi'i yang kamu sering ceritakan. Gitu. Kok ada kekurangannya? Nggak seperti yang kamu katakan, katanya. Apa kekurangannya katanya? Ada tiga hal yang aku perhatikan, dia itu kurang katanya. Enggak seperti ayah, ayah lebih baik dari dia. Kayak gitu. Nah, coba lihat. Perhatiannya anak kecil yang masih berumur 7 tahun tapi perhatian semacam ini. Coba sekarang. Ya aku perhatikan, dia enggak bawa mobil deh. Paham? Jamnya biasa, handphonenya jadul, paling kayak gitu. Tadi seperti itu. Ini enggak. Coba lihat. Ada tiga kekurangan. Sudah, kamu tiga kekurangan yang kamu ketahui itu, tanyakan langsung kepada guruku. Apa yang kamu tanyakan? Tanyakan, ini anakku pengen bertanya kepada kamu. Ya, silahkan. Jadi yang pertama, katanya ayah, Imam Syafi'i itu makannya sedikit. Aku lihat makannya banyak. Maka kata Imam Syafi'i, iya benar nak, aku ini makannya sedikit, tapi ketika aku tahu ini makanan yang halal. Nah, jadi beliau tahu ini makanan halal, kenapa? Dari langit langsung. Dan aku makan yang banyak dengan niat istisfa supaya aku sembuh penyakitnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kata dia. Yang kedua, aku lihat, katanya, ayah, kamu jarang tidur. Kok tidur terus? Maka katanya Imam Syafi'i, iya wahai anakku, semalam ini, aku di rumah ayahmu ini, aku tidak tidur. Tapi aku meletakkan kepalaku saja di atas tanah. Tapi pada semalam itu aku bisa mengeluarkan dari satu ayat 40 hukum dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i. Setelah itu kata dia, dan aku lihat kamu masa sholat tahajud nggak pakai wudhu katanya. Nah, itu kekurangan. Nah, kata Imam Syafi'i, galia anakku, aku sholat nggak pakai wudhu karena aku tidak tidur. Jadi aku langsung saja sholat karena aku tidak tidur semalam gitu. Wahai anakku, sudah kau dengar semua? Anggal iya, wahai ayah. Oh ternyata gurumu itu memang luar biasa. Nah, diakui. Coba lihat bagaimana pola pendidikan yang ditanamkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal kepada anaknya. Jadi ternyata makanan itu berpengaruh. Ternyata cinta kepada orang soleh itu juga berpengaruh. Sehingga lihat bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal menceritakan sering tentang gurunya itu supaya dia itu cinta kepadanya. Kalau sudah cinta kepadanya, maka sesuai dengan hadis Nabi, almaru yuhsyaru ma'aman, setiap orang itu nanti akan dibalikkan bersama yang dicintainya. Semoga kita termasuk dicintai oleh Allah Ta'ala. Semoga kita termasuk yang berkumpul dengan orang yang cintai oleh Allah Ta'ala. Semoga kita termasuk yang mendapatkan barakah, rahmat, inayah, serta segala kebaikan Allah Ta'ala berkat perkumpulan kita dengan orang yang baik kepada Allah Ta'ala dan yang dipandang baik oleh Allah Ta'ala. Ala hazimiyah wa kuniyatin saliha wa la manawas salli al-Fatiha. Alhamdulillah. Ya Rabbana atarafna.